Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Nah, mungkin kita baca dulu apa namanya, karena berkaitan dengan masalah sifat. Mungkin kalau menunggu kitab yang setelahnya mungkin agak lama untuk kita sekedar mengetahui saja apa yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam mukaddimah. Sedikit kita baca tentang pembagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada di situ kata beliau al-far'u tsani. Ada di situ mukaddimah yang dibawakan Syekh Ibnu Utsaimin. Karena berkaitan tentang masalah apa yang nanti akan kita sebutkan. Halaman 25. Halaman 25. Alhamdulillah. Ada. Ada. Ada lagi. Ketemu. Ketemu. Halaman 25 ada. Ketemu. Oh, beda. Coba cari kanan. Ketemu. Nah, kita baca dulu kemarin apa namanya yang kita baca masalah mu'atilah itu 11 ininya, kemudian 11. Tidak ketemu. Ketemu ya. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, yang mungkin ini sebagai faedah karena mungkin agak lama kalau kita menunggu kitab yang setelahnya mungkin kita baca ini. Al-Far'u Tsani, kata beliau, dari furu' yang beliau sebutkan tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cabang yang kedua kata beliau, sifatullah tanqasimu ila qismain. Sifat Allah itu menjadi atau terbagi menjadi dua. Ada yang di sana thubutiyah, ada sifat salbiyah. Ya, sifat Allah ada dua macam. Yang pertama sifatun thubutiyah, yang kedua sifatun salbiyah. Salbiyah maksudnya apa? Manfiyah, sifat-sifat yang pertama sifat thubutiyah. Kalau thubutiyah kata beliau, fathubutiyah itu ma asbatahu Allah li nafsihi kal hayati wal ilmi wal qudrah. Ya, sifat thubutiyah adalah ma asbatahu Allah li nafsihi. Ya, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Ini namanya sifat ats-thubutiyah. Kal hayati wal ilmi wal qudrah. Seperti al-hayah wal ilmi wal qudrah. Ya, sifat al-hayah hidup, wal ilm wal qudrah kemampuan. Ini namanya sifat ats-tsubutiyah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Qala wa yajibu itsbatuha lillahi 'ala al-wajhi al-la'iq bihi, li'anna Allah atsbathaha li nafsihi wa huwa a'lamu bi sifatih. Nah, sifat-sifat seperti ini kata beliau wajib untuk kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala ala al-wajhi al-la'iq bihi, ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna Allah atsbathaha li nafsihi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat tersebut bagi dirinya. Wa huwa a'lamu bi sifatih, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Ini yang pertama sifat ats-tsubutiyah. Ya, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan disebut dengan sifat ats-tsubutiyah. Kemudian yang kedua sifatun salbiyah. Sifat as-salbiyah kata beliau, was-salbiyatu hiya allati nafaha Allahu an nafsihi. Ya, sifat as-salbiyah itu sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sifat tersebut, meniadakan sifat tersebut dari dirinya. kadzulmi, seperti kezaliman. Ya, ini sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya Subhanahu wa taala. Fayajibu nafyuhu 'anillah li'anna Allah nafaha 'an nafsihi. Maka wajib untuk kita menafikan sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala juga telah menafikan, menghilangkan sifat tersebut, apa namanya, tidak meniadakan sifat tersebut dari dirinya. Ya, sifat awdul ini manfi, ya, dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di sana yang terpenting dari sifat asalbiyah adalah apa yang beliau sebutkan, lakin yajibu i'tiqadu thubuti diddiha. Akan tapi wajib untuk kita meyakini, ya, menetapkan kebalikan dari sifat tersebut, lillahi 'alal wajhil akmal. Ya, ketika kita menafikan suatu sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya, maka bukan sekedar penafian. Ya, akan tapi kita menetapkan kebalikan dari sifat tersebut. Nah, contohnya tadi Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sifat al-zulm. Yang mana al-zulm itu apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini al-zulm, kezaliman. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya. Ya. Dan penafian ini bukan sekedar penafian, akan tapi dikarenakan di sana ada isbat diddihi. Ya, kita menetapkan kebalikan dari al-zulm, apa? Hah? Al-hakim la. Apa? Al-adl, ya. Kita menetapkan keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita menafikan sifat al-zulm dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maha adil terhadap hamba-hambanya. Jadi kita menafikan sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya dikarenakan telah tetap sifat kebalikannya, seperti al-zulm dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Dan juga di sana Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat an-naum dikarenakan Allah Subhanahu wa taala al-kamil, ya, sifat yang memiliki sifat yang sempurna. Qala lakin yajibu i'tiqadu thubuti diddiha lillahi 'ala al-wajhi al-akmal. Ya, ketika kita menafikan, kata beliau, wajib untuk kita meyakini kebalikan dari sifat tersebut, 'ala al-wajhi al-akmal, ya, sesuai secara sempurna. Li'anna an-nafya la yakunu kamalan hatta yatadammana thubutan. Ini kaidah. An-nafyu, kata beliau, la yakunu kamalan. Ya, tidak, penafian itu tidak sempurna, ya, belum sempurna penafian tersebut, hatta yatadammana thubutan, sampai apa namanya, adanya di sana terkandung pada penafian tersebut apa? Thubutan, penetapan suatu sifat. Ya, saya bawakan contoh, misalnya kita katakan Zaidun, apa namanya, Zaidun laisa bihajjam. Zaidun laisa bihajjamin. Hajjam apa? Tukang bekam. Zaidun laisa bihajjam. Ini penafian ini di belakang ada penetapan enggak? Enggak ada. Ya, ini bukan sifat sempurna. Tapi kalau kita katakan Zaidun laisa bijabban. Jabban apa? Penakut. Zaidun laisa bijabban. Berarti apa? Kita menetapkan apa? Sifat apa? Syaja'ah. Ini namanya apa? Tadammana thubutan. Dia mengandung isbat, menetapkan sifat kebalikannya. Ketika kita mengatakan Zaidun laisa bijabban, maknanya apa? Bahwasanya dia seorang yang pemberani. Ini isbat atau apa, nafi yang kamal. Ya, menafikan suatu sifat, ya, dengan menetapkan kebalikan dari sifat yang dinafikan. Ini baru sifat al-kamal. Beda dengan tadi Zaidun laisa bihajjam, ya, kita tidak menetapkan sifat-sifat yang lain. Beda dengan Zaidun laisa bijabban, kita menetapkan baginya sifat asy-syaja'ah. Zaidun laisa bibakhil, berarti menetapkan sifat apa? Al-karam, sifat dermawan Zaid, dan seterusnya. Jadi kata beliau, an-nafyu la yakunu kamalan, penafian itu tidak sempurna sampai terkandung pada penafian tersebut isbatan, ya, penetapan kebalikan dari sifat yang dinafikan. Misalu dzalika qauluhu ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yadhlimu rabbuka ahada. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi seorang pun. Ya, sifat atau zulm dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dirinya. Qala fayajibu nafyu dzulmi 'anillah ma'atiqadi thubuti al-'adli lillahi 'ala al-wajhi al-akmal. Maka kita wajib untuk menafikan sifat az-zulm dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan tapi apa disertai kita meyakini tetapnya sifat al-'adl bagi Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Ini an-nafyu apa yatadamman thubutan, terkandung padanya menetapkan suatu sifat. Ini nafyu apa namanya yang disebut dengan al-kamal, sempurna. Kemudian yang ingin Anda bawakan adalah yang berikutnya, ya, tentang masalah sifat as-subutiyah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-far'u thalith as-sifatu subutiyah tanqasimu ila kismain. Ya, sifat subutiyah itu ada dua macam. Ini pembagian masalah sifat banyak sebenarnya, cuman beliau membawa di sini sifat as-subutiyah. Sifat as-subutiyah kata beliau ada dua macam. Yang pertama dzatiyah wa fi'liyah, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ini yang sifat as-subutiyah. Qala fa dzatiyatu hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha kas-sam'i wal basar. Nah, sifat dzatiyah kata beliau adalah sifat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus, ya, mensifati dengannya dirinya. Ya, jadi sifat tersebut tidak akan, dalam bahasa lain, la yanfaqqu 'anillah, tidak akan terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanfaqqu 'anillah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus naam disifati dengan sifat tersebut, kasam'i wal basar, seperti pendengaran dan juga penglihatan. Dan di sana juga ada sifat fi'liyah. Qala wal fi'liyatu hiya allati tata'allaqu bi masyiatihi in syaa'a fa'alaha wa in syaa'a lam yaf'alha kal istiwa'i 'alal 'arsyi wal maji'. Ini sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah kata beliau hiya allati tata'allaqu bi masyiatihi. Ini sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. In syaa'a fa'alaha wa in syaa'a lam yaf'alha. Ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah akan melakukannya. Wa in syaa'a lam yaf'alha. Wa in syaa'a lam yaf'alha kal istiwa 'alal 'arsyi wal maji. Ini namanya sifat al-fi'liyah. Beda dengan sifat adz-dzatiyah. Ya, kalau adz-dzatiyah tidak berkaitan dengan al-masyiah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus bersama memiliki atau apa namanya disifati dengan sifat tersebut. Adapun fi'liyah, kadang Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sifat tersebut akan tapi apa? Li hikmah. Karena suatu hikmah, dan kadang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melakukan sifat tersebut. Seperti yang dicontohkan di sini, al-istiwa 'alal 'arsy wal maji. Ya, al-maji, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita Allah akan datang pada hari kiamat. Ini sifat as-subutiyah ada dua. Sifatun dzatiyah, ada di sana sifatun fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah itu berkaitan tentang dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Berbeda dengan as-sam'u wal basar. As-sam'u wal basar Allah Subhanahu terus menerus, ya, apa namanya, sifat tersebut tidak akan terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan al-maji dan juga al-istiwa. Ini dipahami? Benar? Huh? Ya, jadi sifat fi'liyah apa? Iya. Bedanya apa dengan sifat dzatiyah? Tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna sifat dzatiyah. Senantiasa Allah terus menerus bersifat dengan sifat tersebut, seperti pendengaran, penglihatan dan yang lain. Ada di sana beberapa sifat dzatiyah. Kemudian yang fi'liyah adalah berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Ini definisi dari sifat al-fi'liyah, tata'allaq bimasyiatillahi ta'ala. Ya, karena sifat yang kemarin kita bawakan daripada sifat yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala berkaitan tentang masalah ini, ya, sifat ats-tsubutiyah. Sifat ats-tsubutiyah kemudian dibagi menjadi sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Berarti kalau sifat al-yadain, sifat apa terbaik? Dzatiyah. Nam sifatun dzatiyah. Al-wajib dzatiyah, karena dia tidak akan la yanfaku anillah, tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan tadi al-majid dan yang lain. Kita baca sedikit. Qala rahimahullahu taala wa qawluhu subhanahu wa jaa rabbuka wa qawluhu taala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Ya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala membawakan sifat yang berikutnya dalam ayat wa jaa rabbuka, ya, dan datang Rabbmu. Ini isbat sifat al-maji, kedatangan. Wa qawluhu ta'ala hal yanzuruna illa ayatiyahumullah, ya, tidaklah mereka menunggu melainkan kedatangan Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangi mereka pada hari nanti, hari kiamat. Ini beliau membawakan sifat al-maji dan sifat al-ityan, yang mana dua-duanya apa maknanya? Satu, al-maji wal ityan satu makna. Ini sifat apa namanya? Berarti iya, sifat fi'liyah, karena ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alaha. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, as-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat adalah al-maji. Qala maji'u Allah lil fasli baina 'ibadihi yawm al-qiyamati thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salaf. Ya, kata beliau, kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan, ya, perkara di antara hamba-hambanya pada hari kiamat ini telah tetap dengan Al-Qur'an dan juga as-sunnah dan juga ijma' as-salaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari kiamat untuk memutuskan, ya, perkara di antara hamba-hambanya. Sebagaimana dalil ini, ya, di antara dalil Al-Qur'an dan juga nanti diada dalam as-sunnah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala wa ijma'i salaf. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa rabbuka hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yabqa illa man ya'budullaha atahum rabbul alamin. Ini hadis yang panjang, ya, akan tapi dibawakan oleh beliau syahid dari hadis tersebut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yabqa illa man ya'budullah, ya, sampai sudah tidak tersisa kecuali orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, atahum rabbul alamin, ya, datang kepada mereka rabbul alamin, yakni Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi mereka. Ini hadis yang panjang, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis panjang sekali. Qala fi haditsin tawil wa ijma' salafu ala thubutil maji lillah ta'ala. Ya, dan telah ijma' para as-salaf dari kalangan as-sahabah wa tabi'in wa tabi' tabi'in untuk menetapkan sifat al-maji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat al-maji, akan datang pada hari kiamat. Fayajibu itsbatuhu min ghairi itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil wa huwa maji'un haqiqi yaliku billahi ta'ala. Ya, maka wajib, kata beliau, untuk kita menetapkan sifat tersebut, yaitu sifat al-maji dan juga sifat al-ityan. Ya, karena di situ beda, di situ ada al-maji, ada juga al-ityan, yang mana maknanya sama. Min ghairi tahrifin, kita menetapkan sifat tersebut tanpa menyelewengkan maknanya, wala ta'tilun, dan min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa menolak, dan juga wala takyif, tidak mentakyif, wala tamtsil, dan tidak menyerupakan datangnya Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan makhluknya. Wa huwa majiun haqiqi yaliku billah, dan itu adalah kedatangan yang hakiki, hakikat, secara hakikat, bukan majaz. Ya, kalau kita dapati masalah hakiki, maksudnya gini, menolak apa al-majaz, karena di sana ada yang menyatakan bukan secara hakikat datangnya Allah Subhanahu wa taala, akan tapi yang datang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, wa huwa maji'un haqiqi yaliku billahi taala. Ya, datangnya Allah secara hakikat yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang beliau sebutkan adalah sifat al-maji' dan juga al-ityan. Yang mana al-maji' wal ityan maknanya adalah satu, yaitu datang. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.